Mitra Bisnis, Kompas menulis, pengaktifan kembali mantan terpidana kasus suap Eksekda Kabupaten Bintan Azirwan setelah menjalani hukumannya menuai kontroversi. Azirwan dihukum 2,5 tahun penjara karena terbukti menyuap anggota DPR 67 juta untuk mendapatkan rekomendasi alih fungsi hutan Bintan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abu Bakar mengatakan, pengangkatan kembali tidak masalah karena kejahatannya hanyalah kejahatan administrasi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Junto. Pak Emerson, apa komentar Anda? Ya, yang pasti kasus Azirwan kan ini terkait dengan kasus suap alih fungsi lahan di Kabupaten Bintan gitu ya, Kepulauan Riau. Nah, itu yang melibatkan anggota DPR dari Komisi Kehutanan, Komisi 4, waktu itu Alamin Nasution. Nah, dari proses hukum yang sedang berjalan, penyuapan ini terbukti di pengadilan, Azirwan dihukum selama 2,5 tahun, hampir 2,5 tahun penjara gitu ya. Ketika proses berjalan, ini jadi catatan kita, Azirwan jadi pecat statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Padahal menurut Undang-Undang Kepegawaian, PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan terkait dengan jabatannya itu harus dihukum berupa pemberhentian secara tidak hormat. Dan kemudian yang kedua yang juga kemarin kita sesalkan adalah selain soal tidak dicabut status PNS adalah pengangkatan dia sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan gitu ya. Padahal di PP 100 tahun 2000 itu jelas menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk diangkat sebagai pejabat struktural gitu itu harus berstatus PNS. Nah, Azirwan harusnya sudah dipecat sejak dia ditahan atau dianggap sebagai terpidana kasus korupsi. Nah, promosi Azirwan ini bisa dikatakan promosi yang pro terhadap koruptor, yang tidak berpihak terhadap agenda pemberantasan korupsi gitu. Jadi kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Kepri ini lebih ke kebijakan yang tidak anti korupsi gitu. Efek jeranya hilang gitu ya, ketika koruptor itu yang harusnya diberikan sanksi sosial. Kemudian kedua, tidak memenuhi syarat gitu ya. Ini justru dipromosikan. Itu yang menurutku sepertinya menyimpang dari semangat pemberantasan korupsi, juga upaya untuk melakukan reformasi birokrasi di internal pemerintah. Bagaimana dengan PP 99 tahun 2000 yang memberi kesempatan bagi PNS yang dituntut pidana kurang dari 4 tahun penjara untuk tidak dipecat? Ya, pertanyaan berikutnya adalah lebih tinggi mana PP dengan undang-undang. Undang-undang kawain jelas menyebutkan itu. PP yang digunakan, PP 99 yang dimaksud tidak pernah menyebutkan bahwa dia bisa kembali lagi hak-haknya. Nah, saya pikir ini satu yang menurutku dipelintir, keliru gitu ya. Ketika proses ini berjalan, bukannya semangat untuk melakukan reformasi birokrasi, tapi sepertinya memberikan perlindungan terhadap koruptor gitu, atau terpidana kasus korupsi. Dan ini bisa jadi presiden buruk. Kedepan koruptor bisa akan kembali menjabat, bahkan juga sebagai gubernur dan pejabat-pejabat penting di tingkat daerah. Lalu, menurut Bapak, mengapa hal ini bisa sampai terjadi? Nah, ini yang juga kita nggak jelas ya sampai saat ini ya. Proses-proses itu kan sepertinya dibuat berlarut gitu ya. Kemudian proteksi terhadap koruptor juga masih cukup tinggi gitu. Saya nggak tahu apakah Gubernur Kepri punya utang budi dengan Azirwan sehingga dia tetap mengangkat orang yang diduga bermasalah ini. Lingkungan pemerintah, kalau diisi oleh orang yang tidak kredibel, yang pasti kan ini kan mengurangi kredibilitas dari pemerintah itu sendiri ya. Wah, Kepri dijabat oleh orang yang menjadi terpidana kasus korupsi. Menurutku ini berbahaya gitu ya, buat semangat pemberantasan korupsi, buat menjaga citra di masyarakat. Ada saran lain, Pak, terkait hal ini? Pecat, nggak ada lagi. Ya, itu harusnya hukuman buat para terpidana kasus korupsi seperti itu. Jadi tidak diaktifkan kembali dia sebagai PNS gitu. Kalau swasta terserah, tapi ini kan kita pakai uang negara gitu. Tidak ada tuh dia diberikan kesempatan untuk diangkat lagi sebagai kepala dinas gitu. Demikian Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Junto. Saya Wendy Lim.